Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 18 November 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Saudara-saudara, aksi pencurian sepeda motor trail yang terekam CCTV di kawasan Desa Dayah, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara yang terjadi beberapa waktu lalu berhasil diungkap Polres Aceh Utara. Tersangka Juliadi, 47 tahun, pedagang asal Kecamatan Nisam, Aceh Utara, bersama barang bukti sepeda motor trail CRF dengan nomor polisi BL3691KAU, kini telah diamankan polisi. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Riwayanto Diputra mengatakan kasus pencurian sepeda motor milik M. Kautsar terjadi pada 22 Mei 2022. Saat kejadian, korban memarkirkan sepeda motornya di depan garasi rumah milik Saiful Rizal di Desa Dayah, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Dari rekaman CCTV diketahui ciri-ciri pelakunya dan cara tersangka mencuri sepeda motor. Pelaku menggunakan kunci buatan dari besi, kemudian memasukkan ke dalam stok kontak sepeda motor korban dengan tujuan merusak stok kontak sepeda motor agar bisa dihidupkan. Kemudian tersangka langsung mendorong sepeda motor ke arah jalan dan segera menghidupkan untuk kabur. Korban baru mengetahui sepeda motornya telah dicuri ketika hendak pergi kerja pada pagi hari. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian Rp37 juta rupiah. Pada 8 November 2022, tim opsional Satreskrim Aceh Utara mendapatkan informasi dari Satuan Reskrim Aceh Timur telah menangkap pelaku pencurian. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polres Aceh Utara untuk proses hukum. Saudara, seorang pria lajang bernama Sastro Wardani Brutu, 22 tahun, ditemukan meninggal tergantung di belakang rumahnya Desa Keras, Kecamatan Suro, Aceh Singkil, Kamis kemarin. Ia diduga gantung diri dengan menjerat leher menggunakan seutas tali yang diikat ke dahan pohon. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan leher terjerat tali. Uniknya, di telinga korban juga ada headset berwarna putih yang kabelnya tersambung ke telepon di dalam saku celana. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil, Ibtu Mawardi, menyebut mayat Sastro ditemukan pertama kali oleh bibinya, Biner Buru Brutu, kala itu hendak memberi makan ayam di kandang yang berada di belakang rumah. Begitu tiba di belakang rumah Miner, Brutu melihat keponakannya, Sastro Wardani Brutu, telah tidak bernyawa dengan kondisi tergantung. Mengetahui hal ini, ia berteriak memanggil warga dan melaporkan ke Polsek Suro. Selanjutnya, personil Polsek Suro dibantu masyarakat mengevakuasi korban gantung diri ke puskesmas. Kasat Reskrim menyebutkan dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Kuat dugaan korban tewas gantung diri. Darlun, satu unit mobil penumpang jenis Toyota Hiace yang dikemudikan Haikal, 19 tahun, terjun ke sawah setelah menabrak tiang listrik di Kampung Bili Arun, Gelumpang 3, Kabupaten Pidi kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasat Lantas Polres Pidi Ibtu Mahruzar Haryadi mengatakan kecelakaan terjadi pukul 14.15 saat kondisi jalan licin karena diguyur hujan. Mopen yang melaju dari Banda Aceh ini meluncur dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian di Kampung Bili Arun, Kecamatan Gelumpang 3 PD, Mopen Hiace tersebut hilang kendali lalu menabrak tiang listrik yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Akibatnya tiang listrik tumbang ke sawah, bahkan Mopen juga ikut meluncur ke sawah. Saat kejadian, Haikal membawa satu orang penumpang bernama Raihan Salsabila, 19 tahun, dan Kernet Jufri, 19 tahun. Keduanya merupakan warga Kampung Merdu, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Mereka semua selamat dari kecelakaan maut tersebut. Namun Raihan mengalami luka memar di bagian kepala dan luka di hidung. Korban telah dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan Mopen telah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Pidi. Sudarlun, masyarakat Aceh Utara dihebohkan dengan temuan mayat tanpa identitas di pinggir parit depan masjid, tepatnya di Desa Cotring, Matang Ubi, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, Kamis kemarin. Informasi yang dihimpun, mayat tanpa identitas ini berjenis kelamin laki-laki. Sejauh ini belum diketahui apakah pria tersebut korban pembunuhan atau bukan. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, KP Agus Riwayanto Diputra, membenarkan temuan tersebut. Jasad korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Pihaknya saat ini sedang berupaya mengungkap identitas korban. Polisi juga tengah menyelidiki penyebab kematian pria tanpa identitas tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, para karyawan PDAM Tirta Fulawan Kabupaten Simelu melakukan mogok kerja terhitung sejak Rabu 16 November 2022. Hal ini dipicu dari hak karyawan atau gaji mereka yang sudah 15 bulan belum dibayarkan dengan nilai sebanyak Rp756.993.250. Selain menuntut pembayaran gaji, para karyawan juga menuntut dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak Mei 2019 hingga November 2022 belum dibayarkan senilai Rp210.853.000. Direktur PDAM Tirta Fulawan Simelu Ahyar SE membenarkan terkait mogok kerjanya karyawan PDAM Tirta Fulawan. Menurutnya terkait dengan belum dibayarkannya hak karyawan dikarenakan selama 15 bulan tidak sepanding biaya pemasukan PDAM dengan pengeluaran atau biaya operasional. Ia menyebut tidak hanya karyawan yang belum menerima gaji, bahkan dirinya sudah menjabat sekitar 1,5 tahun sebagai direktur sudah 10 bulan belum menerima gaji. Akhyar mengatakan saat ini rata-rata pemasukan PDAM Tirta Fulawan Simelu paling banyak 80 juta sebulan. Dalam pemasukan tersebut, ketika dihitung biaya pengeluaran sudah tidak cukup seperti iuran listrik yang mencapai 60 juta per bulan. Belum lagi biaya belanja tawas dan lainnya untuk PDAM yang mencapai 1 ton setiap bulannya. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik ke Laut Timur. Ini adalah provokasi terbaru Pyongyang dari rangkaian peluncuran peledak yang memecahkan rekor meski Amerika Serikat dan sekutu regionalnya telah memperingatkan akan ada tanggapan militer yang lebih keras. Awal pekan ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas rentetan uji coba rudal Korea Utara bersama dengan Presiden China Xi Jinping di Bali, Indonesia di sela-sela KTT G20. Pemimpin Amerika Serikat mendorong China menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Korea Utara setelah gelombang peluncuran rudal menimbulkan kekhawatiran bahwa rezim tertutup itu akan segera melakukan uji coba nuklir ketujuh. Biden juga mengatakan pembicaraan dengan timpalannya dari Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada minggu lalu untuk membahas cara-cara mengatasi ancaman yang ditimbulkan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum dari Korea Utara. Pada Kamis kemarin, Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Son-hui mengecam diskusi Biden tersebut. Ia mengatakan bahwa itu justru membawa situasi di semenanjung Korea ke fase yang tidak dapat diprediksi. Ia menegaskan semakin banyak Washington bekerja untuk memperkuat aliansi keamanannya dengan Tokyo dan Seoul, maka semakin sengit perlawanan militer Korea Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi di Jumat 18 November 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.